Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Humma ya Rabbana tukhir kulubana minan nifaqi wal hasadi wal hiqdi wal kibri wal riyai wal ujbi. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati asfiyaika wa awliyaika wa ahibbaika wa ambiyaika ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan kitab Ayyuhal Walad. Qala al-musannib rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqal. Ayyuhal walad, yanbaghi an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Wahai anakku, hendaknya harus kau timbang omonganmu, pekerjaanmu dengan syariat. Sebelumnya diingatkan juga oleh Imam Ghazali, ibadah yang tidak patuh dengan syariat sia-sia. Seperti dan agar sesuai dengan syariat harus ada ilmu. Begitu sebaliknya, ilmu tak tidak diamalkan pun sia-sia, atau beramal enggak pakai ilmu enggak diterima. Seperti kemarin disebutkan, orang berpuasa di hari Tasrek atau di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, puasa terlalu semangat. Haram beribadah bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Atau sholat bajunya baju menggosok. Dan banyak hari ini rajin ibadah, mungkin umur haji, ternyata yang digunakan adalah dari rizki yang haram. Mungkin bukan saja menggosok, rampok harta saudaranya. Mengambil, menggosok itu mengambil dan dikembalikan, menguasai haknya orang tapi nanti bakal dikembalikan masih. Ada harapan untuk dikatakan, tapi ada orang merampok ngambil harta saudaranya. Dipikir bisa selamat. Umroh mau kemana? Itulah orang mau masuk neraka lewat Masjidil Haram. Harus ilmu penting. Zakatnya belum dibayar, waduh, sedekahnya mana-mana, bantuannya kesana kemari. Utang jatuh tempo, tidak pernah dipikirkan, tapi membantu pondok, bantu madrasah, bantu masjid. Orang-orang tertipu amalnya dengan hawa nafsu. Jadi harus antara ilmumu dengan amalmu, dan jangan beramal kecuali tanpa ilmu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yambahi laka ayyakuna, hendaknya bagimu, harus. Al-imbigha di sini bukan himbauan, tapi wajib bagimu. Wajib bagimu, wahai anakku, omonganmu itu, fi'luka, pekerjaanmu itu wajib, muwafiqan li syar'i, sesuai dengan syariat. Wajib perilakumu, omonganmu harus sesuai dengan syariat. Idzil ilmu, sebab yang namanya ilmu, wal amalu, dan amalmu, amal ilmumu, bilak tidak isyari, tanpa patuh ngikuti syariat, dolalatun, kesesatan. Imam Ghazali dalam kitab Al-Kashfu wa Tabyin yang kita baca pada tahun lalu mengungkap bagaimana tertipunya banyak dari obat ahli tasawuf, ahli ibadah. Bahlul mimpin tasawuf. Tidak ada punya ilmu syariat jadi guru torekoh. Mau membawa kemana wong dia sendiri tidak tahu jalan. Hanya bapaknya meninggal langsung dia nengkring. Jadi guru torekoh lah. Imam Ghazali marah, lihat, ingat. Baca kembali Al-Kashfu wa Tabyin. Yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Banyak orang-orang tertipu, dia ahli ibadah. Tapi tidak pakai bimbingan syariat. Enggak punya ilmu sehingga ibadahnya bukan mendekatkan kepada Allah. Tapi justru malah maksiat. Wayambahi laka, dan harus kau. Ingat imbiwa di sini bukan kalimat himbauan, tapi sudah menjadi harus. Jadi korinah. Seperti dalam kitab fikih. Yambahi, yambahi, yambahi. Misalnya adab tuhulul qala, adab istinja, yambahi, yambahi. Tapi ternyata di antara kalimat yambahi, imbiro itu ada wajib. Yambahi ala istakbilal kiblata, wajib. Fil falah, di tempat hamparan luas, terbuka, buang air jangan ngadep ke kiblat. Jadi yambahi di sini wajib. Wajib bagimu alla taghtar, agak tertipu. Alla taghtar, agar engkau tidak tertipu. Bisyadhi, dengan bualan. Omongan-omongan tinggi yang melambung, enggak faham orang-orang awam. Mutomat, musibah-musibah. Musibah-musibah amal, musibah-musibah keyakinan. As-sufiyati, dari kaum tasawuf, ahli tasawuf. Al-Imam Al-Ghazali pakar tasawuf, sufi. Ternyata musuh besar beliau adalah orang yang mengaku tasawuf. Beliau adalah orang yang sangat gencar memperjuangkan tasawuf, karena keyakinan beliau adalah tasawuf adalah ilmu, saripatinya ilmu, fardu ainnya, fardu ain. Salat fardu ain. Tapi kalau sudah ilmu membersihkan hati, ilmu tasawuf fardu ain di atas fardu ain. Beliau memperjuangkan tasawuf, kitab ihya-nya penuh dengan ilmu-ilmu tasawuf. Hidayatul hidayah beliau, minhajul abidin beliau. Tetapi musuh besar beliau adalah sufi-sufi palsu yang membawa turuhat, bualan-bualan omong yang enggak berguna, satahat, ngomong melambung, kerjaannya diskusi. Yang dibaca mungkin Ihya Ulumuddin ya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tapi ternyata sama saudaranya enggak akur tuh, berantem urusan pondok. Ihya Ulumuddin, abangnya baca Ihya, adiknya baca Minhajul Abidin untuk perang. Kitab hebat semuanya. Akan tapi ilmunya hanya ilmu untuk pamer. Kalau dia adalah orang khatam Ihya setiap bulan Ramadan atau setahun sekali, Ihya, Ihya cerita. Imam Ghazali ini jagonya. Kalau beliau ngomong begini, ini memang beliau sudah punya pengalaman. Bukan beliau anti tasawuf. Tasawuf hari ini dipegang bukan oleh ahlinya. Kebanyakan, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau berkata bahwa di Syam banyak guru-guru yang disebut sebagai mursyid tasawuf, menjadi murid tasawuf saja tidak pantas. Menjadi murid saja tidak pantas, bagaimana menjadi guru tasawuf. Gara-gara pendusta tasawuf dan penjahat tasawuf, itulah semakin banyak orang memusuhi tasawuf. Jadi kalau ada orang anti tasawuf dan musuh tasawuf, itu adalah salahnya orang yang mengaku dirinya ahli tasawuf. Perilaku aneh-aneh, melanggar syariat. Tasawuf adalah hak. Agar tidak salah paham di sini, ini bukan berarti Imam Ghazali memerangi tasawuf nih. Tomatnya ahli tasawuf, satahatnya ahli tasawuf. Ibn Arabi punya istilah, punya satu hal, tapi bukan untuk didiskusikan di kelas lalu diajarkan untuk anak-anak. Membangun khusnudzan dengan Ibn Arabi adalah benar, akan tapi ketahuilah satu hal adalah istilah. Istilah-istilah tasawuf yang hanya difahami oleh ahlinya. Istilah dalam ilmu fikih kalimatnya sama, beda di saat dihadirkan dalam ilmu hadis. Istilah yang ada dalam ilmu hadis beda jika dihadirkan di dalam ilmu sosiologi. Sama kalimatnya, sama istilahnya, beda. Makanya kalau sudah namanya istilah, itu harus dikembalikan kepada ahlinya. Termasuk satuhatnya satuhat ahli tasawuf tidak boleh diterjemahkan oleh pakar fikih. Tanyakan kepada ahlinya sana, waktu ngomong itu kayak apa. Tapi yang jelas hal-hal semacam itu bukan untuk kita umbar. Dan memang di situ ada penjahat-penjahat tasawuf. Karena memang itu kan semacam legitimasi umat masa, semacam pengukuhan dari masa. Kalau sudah pakai gelar tasawuf, sufi, wali itu nanti. Makanya berbondong-bondong orang masuk dunia tasawuf. Biarpun pendusta dia. Bagaimana seorang guru tarekah itu menjadi guru tarekah? Di dalam bukasan kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Qurti menjelaskan bahwa ya, seorang syarat seorang guru tasawuf, ayyakuna aliman bifuru'i syari'ati, harus alim urusan fikih. Fikihnya alim. Wahada mbahnya Bahlul misalnya, karena ini betul-betul tasawuf harus dibela. Orang enggak ada ilmu, enggak ada apa, nengkreng. Merusak. Di rumahnya ada macam-macam pelanggaran syariat. Tasawuf jadi rusak gara-gara orang semacam ini. Ini problem betul dalam usaha tasawuf ya, anak-anakku ini. Sedikit keras omongan, karena apa? Kalian manhaj dan manhaj tasawuf. Di sini sufi. Pondok ini adalah pondok manhaj ahli tasawuf di dalam urusan beribadah. Dengan Imam Ghazali, Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Haddad. Maka jangan sampai dinodai dengan orang yang pengen cepat dianggap wali, biarpun dia adalah walinya setan. Istiqomah sudah keramatmu, tidak usah macam-macam, tidak usah pengen bisa terbang, nempuh jarak dalam waktu singkat, beli tiket naik pesawat, nanti cepat terbang. Ada hayalan-hayalan aneh-aneh, tidak ada. Ini istiqomah wali. Ini istiqomah, lahir batinmu istiqomah, wali sudah. Dan kita ingin dibesarkan, diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Nah ini Imam Ghazali betul-betul di dalam kitab Tabyin At-Kashf At-Tabyin juga betul-betul keras dengan al-ubbad, istilah ubbad atau ahli ibadah atau tasawuf. Dari masa ke masa memang ada penjahat-penjahat tasawuf ini. Sesaat ngaku tarekah Al-Qadiriyah, sesaat ngaku tarekah Syadziliyah, saat kalau tarekah Qadiriyah sendiri ya, hebat. Kembali kepada Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Syadzili dengan Abil Hasan Asy-Syadzili, Rifai Imam Ahmad Rifai, dan masih ini adalah tasawuf, tasawuf besar. Cuman kadang nama besarnya Imam Abu Syekh Abdul Qadir Jilani hanya dipakai stempel orang fasik untuk kepentingan dirinya. Mau menjelaskan syariat enggak bisa, pura-pura majdub. Kalau majdub kan tidak ditanya, majdub. Oh. Majdub, seolah-olah dia sudah ditarik oleh Allah. Sehingga betul-betul orang kayak ditarik oleh Allah. Dia lupa dunia, kecuali sama duit, kalau tidak lupa. Masukkan problemnya. Majdub itu adalah orang tidak senang duit, itu sudah. Kalau ada orang majdub saat ini sudahlah. Pokoknya sudah tidak keganggu sama perempuan, sama duit, sama syahwat, itu majdub beneran sudah. Wali itu. Jalak. Ada orang majtub-majtuban. Majtub kayak majtub, ngomong keramat-keramat, gini-gini. Ya temu. Ini kayaknya harus ditembak orang ini. Ditembak. Akhirnya dari awal dia ngomong 1 jam, 2 jam bicara tentang uah macam. Kalau saya anu anak saya akan keluar kutub ini, waduh ada kak. Mabuk ini. Langsung. Kayaknya sampean ini benar-benar wali kok. Kita gitu langsung. Dan saya tahu cirinya wali itu gampang. Enggak pernah minta duit, suka ngasih duit, itu wali. Dan saya paling percaya kalau saya begitu. Bingung dia mikir duit. Dibikin saja kalau majtub itu. Majtub saya wali, saya percaya pokoknya wali itu enggak seneng duit, suka ngasih duit. Sini. Jadi ada orang khayal, setiap orang dibilang saya sampai. Ini loh, tasawuf sufi. Sufi itu adalah orang yang dekat kepada Allah, hatinya dekat kepada Allah, perilakunya dijaga. Imam Syafi'i ya kutub. Kalau pengen tahu kutub ya Imam Syafi'i, wali kutub itu. Tapi enggak pernah ada cerita Imam Syafi'i kutub. Enggak pernah ada cerita Imam Syafi'i merubah pasir jadi tepung, enggak pernah dengar kan? Karena keramat yang sesungguhnya adalah istiqomah. Akram afdhal karamat, a'dhamul karamat al-istiqomah. Ini kitab tasawuf ini. Tasawuf hak, jangan tertipu dengan sebagian orang yang anti tasawuf, tapi kita pun juga sedikit memaklumi orang yang anti tasawuf itu karena apa? Ulahnya ahli tasawuf palsu. Sedikit maklumi. Waduh. Masuk ke tempatnya ada patung, ada ini, ada itu. Diam, tiba-tiba ngomong aneh, wali. Kata Dr. Buti, di Syam, banyak guru-guru yang mengaku dirinya mursyid torekoh, jadi murid saja tidak pantas. Dalam hati kami berkata, itu di Syam. Kalau di selain di Syam, di Indonesia Raya, dan kita sempat pernah bertemu dengan Dr. Hasan Haitu yang dalam cerita yang beliau sampaikan, saya itu Jilani, saya Qadiri, tapi masih di Indonesia saya mabuk dengan orang-orang ngaku tahu saya Sufi, kata saya Dr. Hasan Haitu, saya Sufi, saya bela, tapi waktu saya masuk ke sini saya bingung dengan orang ngaku tasawuf, kadang-kadang ngaku Qadiri. Beliau mansub kepada Syekh Abdul Qadir Jilani juga dalam kisah dari yang beliau sampaikan jika kita tidak salah paham waktu itu. Tapi ini saya khawatir. Anak khawatir. Tapi heboh tasawuf palsu. Baik anak-anakku, kalian ini akan punya makom di dunia sebagai ahli ilmu, punya pondok, punya santri. Sudah jujur saja saudara. Kalau tidak kelihatan keramat, jangan ngaku-ngaku keramatnya orang loh. Ini gara-gara saya. Ngaku keramatnya orang. Oh dulu itu para kekasih Allah, para wali itu kalau punya keramat, sesuatu yang khariqulil adah itu ditutupi seperti seorang wanita menutupi darah haidnya. Saya digambarkan, wah sekarang jadi itu karomah. Apa itu? Mimpi Nabi diobral sana sini, kiamatlah ini. Sembunyikan seperti seorang wanita menyembunyikan darah haid, malu. Sudah enggak berlaku di sini, enggak usah aneh-aneh di sini. Mimpi Nabi untukmu dengan Rasulullah. Ada anak ngadu ya Rasul, ya Buya saya mimpi ketemu Nabi. Ente lapor ke anak-anak, cerita anak-anak tak usir dari pondok. Kita enggak bikin pondok di sini budaya orang gaya mimpi Nabi. Nanti ya banyak orang bohong nanti akhirnya. Karena merasa dia lebih bagus lah kok enggak mimpi-mimpi, akhirnya besok bohong. Aku juga ketemu Nabi Muhammad. Sama kayak orang ngaku mimpi ketemu hantu itu ya. Kalau ada di kamar mandi sana ada orang ngaku ketemu hantu, besok semuanya ngaku melihat hantu. Khususnya yang kecil-kecil itu. Kenapa? Mau ke kamar mandi tidak berani, enggak ada yang nganterin. Baru jerit, hantu lah kalau semuanya ngaku ketemu hantu. Akhirnya jadi hantu semuanya. Enggak ada di sini. Alhamdulillah enggak ada hantu kan di pondok ini. Enggak ada hantu. Enggak ada jin, enggak ada, mana ada jin hantu. Kalau ada orang menuju jin ente jinnya itu. Kita tidak ingin masuk aneh-aneh. Istiqomah nak, baik dengan ilmumu, amalmu, bangun malam, sholat lima waktu, qobliyah, ba'diyah, bakti ke orang tua, baik sama keluarga, anak, itu sudah keramat luar biasa. Gak usah pakai amalan aneh-aneh, pengen berjalan di atas air. Mau jadi atraksi jalan di atas air. Memangnya apa keutamaan jalan di atas air? Laba-laba air saja sudah jangan berjalan di atas air tuh, wah canggih itu, suka perhatikan. Tahu laba-laba air? Enggak pernah bangga dia. Mau terbang tuh burung tuh. Bikin jalan di tembok, cicak. Enggak pernah bangga ini. Ngapain jadi begitu? Subhanallah. Aneh-aneh. Ada santri pengen ilmu keramat. Ilmu keramat. Istiqomah, lembut tutur katamu, ciri wali. Akhlakmu mulia, ciri wali. Matamu kau jaga, ciri wali. Sudah selesai. Yang Buya takutkan kan di itu. Sebab stempel itu, kalau stempelnya hebat itu gampang laku. Stempel wali, stempel tasawuf, stempel ulama, stempel Nabi Muhammad. Dahsyat. Ternyata penjahat hanya pakai bajunya tok ahli tasawuf. Ruhnya tidak ada tasawufnya. Jangan tertipu kau dengan satohatnya ahli tasawuf. Enggak usah didiskusikan satohat ahli tasawuf. Al-Jili adalah yang dikatakan masyhur dengan tasawufnya. Bagaimana Imam Haddad mengatakan dalam mukaddimah Risalah Mu'awanahnya? Jangan kau baca karangannya Al-Jili. Al-Jili itu Al-Jilani. Beliau seorang sufi tapi punya satohat dalam Insan Kamilnya. Imam Ghazali mengatakan, apa Imam Haddad mengatakan, jangan baca, berbahaya. Alah, Imam Haddad. Kalau pengen tahu buku tasawuf yang benar, baca bukunya Imam Haddad. Oh, ini benar, lempeng, syariat. Enggak ada ngomong aneh-aneh itu. Sekarang, waduh. Imam Qushairi, Risalah Qushairiyahnya. Termasuk Imam Ghazali dengan ihya-nya. Tapi harus kalian ketahui juga, tasawuf adalah hak. Di sini tasawuf manhajnya. Kita harus dekat dengan ahli tasawuf, seorang sufi. Sufi, mungkin ada di sini, apa itu tasawuf? Sekaligus untuk mengukuhkan, jangan sampai kita tidak bisa membela ahli tasawuf. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati. Dan istilah tasawuf tidak usah diganti dengan istilah tazkiyatun nufus atau tathirul qulub. Kita tidak akan merubah istilah itu. Biarpun merubah tidak ada masalah. Sekarang ada istilah tazkiyatun nufus, tathirul qulub, tahdhifun nufus. Dengan alasan kita pengen pakai istilah yang ada di dalam Al-Qur'an. Tazkiyah, zakkayun zakki tazkiyah. Tathhir yutahhirukum. Memang itu istilah dalam Al-Qur'an. Tapi kenapa kita masih mempertahankan istilah tasawuf dalam sehari-hariannya? Keseharian kita, karena apa? Istilah tasawuf sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau kita kembali kepada kitab orang dahulu, ada namanya sufi. Termasuk Imam Zabidi dan lainnya, Al-Murtado, Sahibul Ihya, kalau pengen nyebut gurunya yang mulia, selalu digelar dengan as-sufi. Makanya istilah tasawuf tetap kita pertahankan. Tanpa kita menghindar daripada istilah tazkiyatun nufus. Tapi jangan sampai kita ingin merubah. Jangan sampai nanti generasi selanjutnya, karena kita tidak pernah mengucapkan kalimat tasawuf, sehingga kalimat tasawuf hilang dari lidah anak-anak kita. Sehingga yang ada hanya tazkiyatun nufus, tathhirul qulub, tahdhibun nufus. Giliran cucu kita membaca kitab sufi enggak benar. Ataunya kita juga sufi dibilang mbahku sesat. Kita tetap pertahankan istilah tasawuf. Biarpun istilah tasawuf itu adalah namanya lamu syahata fil istilah. Tidak perlu kita merebutkan masalah istilah, tapi ada maksud kita untuk mempertahankan istilah tasawuf, karena apa? Istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau sampai kita tidak menyuarakan tasawuf yang benar, nanti akan ada orang yang merusak tasawuf semakin gencar, hilanglah tasawuf. Hilang peninggalan-peninggalan ilmu lama, sufi. Tanpa kita merasa berat untuk menggunakan istilah yang lainnya. Biasa tathhirul qulub boleh, tapi istilah tasawuf anakku sengaja kita pertahankan. Sehingga kita tidak ragu berkata ana sufi. Sebab dari masa ke masa, mengakar dari masa ke masa. Coba kalau seandainya kita tidak pernah menggunakan istilah tasawuf, kemudian orang gencar memerangi tasawuf, baca bukunya Imam Ghazali kayak begini, dipikir tasawuf itu semuanya rusak, habislah semuanya ilmu tasawuf. Baik. Memang istilah tasawuf tidak pernah diucapkan Nabi SAW. Kalimat tasawuf tidak pernah keluar dari lidah Nabi. Tidak ada hadis tentang istilah tasawuf, tapi itu istilah yang digunakan oleh para ulama, ilmu membersihkan hati. Intinya seperti itu. Untuk membersihkan hati, untuk memberikan roh daripada amal kita. Rohnya amal adalah ini, ilmu tasawuf. Di dalam mendefinisikan tasawuf macam-macam, dari mana sih istilah tasawuf itu diambil? Yang jelas seorang sufi itu lautifa biqalbihi, kalau seandainya hatinya itu dibuka, diputer di pasar sudah enggak malu lagi. Artinya lahir batinnya itu sama ahli tasawuf itu. Enggak ada menutup-nutup karena hatinya sudah dibersihkan. Baik. Adapun masalah istilah tasawuf anak-anakku semuanya adalah istilah. Istilah adapun dari asal bahasa apa? Ada yang mengatakan itu dari asal bahasa Yunani, ada yang mengatakan dari asal bahasa Arab, ada macam-macam. Setidaknya ada 5 pendapat tentang kalimat tasawuf itu dari mana datang. Ada yang mengatakan tasawuf itu diambil dari kata saf. Karena dulu ada ashabus suffati, ada saf. Karena saf, saf dari saffis shalah. Ini ada mereka-reka bahasa menyocok-nyocokkan. Tapi kita tidak ada urusan dengan menyocok-nyocokkan, tapi istilah tasawuf itu ada saf. Sebab ahli tasawuf itu paling senang untuk mengisi saf yang pertama dalam sholatnya. Rajin ibadah. Boleh enggak apa-apa, ketemu. Ada yang mengatakan dari kata saf, safa yasfu, safi. Bersih, karena ahli tasawuf punya kerjaan untuk membersihkan hati. Ada yang mengatakan diambil dari kata ashabus suffati, orang yang meninggalkan dunia hanya untuk dekat dengan Nabi, untuk dibuatkan tempat di kiri kanan masjidnya Nabi, suffah. Berapa? 3. Ada berapa? Sof, sofi, suffah. Ada yang mengatakan dari kata suf. Suf itu wool. Baju keras, jadi kain yang tidak pernah dipintal dengan lembut adalah wool. Baju kasar. Ahli tasawuf meninggalkan kenyamanan, keenaan, tidak menggunakan baju-baju yang lembut, jadi baju wool, baju kasar. Yang kelima adalah dari bahasa Yunani, dari kata sophos, ada filosofos, sophos. Sophos itu hikmah, karena ahli tasawuf biasanya kalau ngomong hikmah itu hanya untuk mengenang-enangkan bahasa. Yang jelas istilah tasawuf ada di dalam syariat kita, selesai. La musyahata fil mustalah, fil istilah, gak perlu kita meributkan istilah, yang penting intinya. Mungkin ada yang mengatakan, kalau tidak meributkan istilah, kenapa diganti tazkiyah? Kok enggak? Saya tidak mau ganti tazkiyah karena ada maksud di sini untuk mempertahankan istilah ini, karena istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau ada orang ngomong tazkiyah tu nufus, ahlan wa sahlan, boleh. Tapi saya akan ngomong tasawuf dan sufi. Kita tidak pernah ragu dengan istilah tasawuf. Kalau adanya penjahat tasawuf, justru kita harus pertahankan mana pejuang-pejuang tasawuf yang sesungguhnya. Sebab semua disiplin ilmu tentu ada penyelewengnya. Dalam urusan ilmu hadis ada pendusta hadis. Dalam urusan fikih ada mutasahilin fil fikih, orang yang ingin fikih. Dalam urusan akidah ada khawarij, mu'tazilah. Ada setiap disiplin ilmu ada penjahatnya. Itu umum, wajar. Dunia tasawuf juga ada penjahatnya. Sampai hari ini. Ini adalah tasawuf, nak ya. Kita harus faham. Ayyuhal walad, wahai anakku. Sudahlah, jangan aneh-aneh. Tasawuf lempeng, sudah. Enggak usah. Khayal. Enggak usah urusanmu dengan mimpi, urusanmu dengan alam nyata, sudah selesai. Enggak usah cerita mimpi ketemu Rasulullah, ketemu saya Abdul Qadir Jalani, Sunan Gunung Jati. Sudahlah, itu hanya untukmu saja, bukan untuk diobral. Mimpi Rasulullah adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Dan yang membuat mimpi adalah Allah. Tapi berdusta atas nama Nabi adalah kehinaan yang sesungguhnya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang kita antisipasikan itu, berdusta atas nama Nabi. Paling pintar, paling hebat, enggak mimpi-mimpi Nabi. Akhirnya apa? Ngaku mimpi Nabi, nyiapkan ke neraka jahanam, enggak ada nak. Ya, selesai. Tasawuf yang benar di sini. Sahibu Tanwir mengatakan, la yakunu mursyidu mursyidan, la yakunu mursyidu mursyad, Syaratul mursyid ayyakuna aliman, alim di furu'i syariati dengan furu' syariah. Dan memang Allah tidak akan mengangkat walinya kecuali seorang alim. Tidak ada wali Allah kecuali alim. Kalau ada orang bodoh diangkat oleh Allah menjadi wali, niscaya la'allamah, Allah akan mengajarinya ilmu laduni. Dikatakan kama annal anbiya ma'sumun fa innal awliya mahfudun, seperti halnya para nabi itu maksum, waliullah dijaga oleh Allah. Dia kepleset maksiat, segera tobat kepada Allah. Sudah bukan madhab kita yang aneh-aneh. Selesai sudahlah, kita tidak ingin aneh-aneh. Oh, keras begini saja. Orang yang keras saja masih ada yang brojol kadang-kadang, pengen aneh-aneh bekerja menjadi wali, pengen aneh-aneh. Istiqomah, tidurnya tepat waktu, sore sudah tidur, bangun malam, subuh sholat, baca wirid, selesai. Besok siangnya urusan dengan manusia yang baik, dagang yang benar, sudah sufi. Li'anna suluka hadhi tariqah yakunu bil mujahadati, sebab cara hidupnya ahli tasawuf ini, tariqah kita ini, kata Imam Ghazali, ini caranya adalah yakunu bil mujahadati, dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, bukan hayal, bukan ngomong lantur, bukan, sungguh-sungguh, serius. Waqti syahwatin nafsi, memerangi syahwat dan hawa nafsu. Keramat yang sesungguhnya yaitu, istilah keramat itu kan khawarikul adah, keluar dari adah. Adahnya siapa? Bukan adah, nah adati hawa nafsi, ke adat dari hawa nafsumu itu loh keramat. Keramat bisa tentang terbang dan sebagainya ini. Khawarikul adah, adah siapa? Adati kebiasaan hawa nafsumu, itu baru keramat yang sesungguhnya. Apalagi kalau sudah masuk bab kasyaf, waduh itu banyak penjahatnya, waduh luar biasa kasyaf. Makanya harus tegas itu syariat, anak-anakku semuanya kita harus bentengi dengan ini semuanya. Kita tidak ingin ada keluar dari tempat ini khayal. Hayal jadi wali. Wakatri hawaha, membunuh hawa. Al-khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Mukhalafatil hawa. Khuruj min adati hawa. Keluar dari kebiasaan hawamu. Itu baru wali, keramat yang sesungguhnya itu. Khurikul adah yang dibahas tentang bisa terbang. Pasir jadi beras. Ke Mekah pakai sekejap mata, sudahlah jangan urus itu. Apakah tidak ada orang seperti itu? Ada, tapi bukan bagianmu. Kalau sudah orang sampai, sampai. Para wali itu mempunyai keramat-keramat lahir itu bukan karena mencari, tiba-tiba oleh Allah diberi pertolongan karena saat itu harus. Kalau diceritakan misalnya Sunan Giri tiba-tiba menjadi pesilat, apakah beliau? Allah beri Sunan ini, itu Allah berikan, bukan mereka-reka, saya harus menyiapkan jadi gini-gini. Memang survei membuktikan yang banyak dikerumunin orang itu memang yang orang majdub-majduban itu, yang majdub-majduban yang setengah-setengah, aneh-aneh itu. Wah ini yang datang macam-macam itu. Sampai di Jombang pun pernah ada anak kecil punya batu apa itu, padahal orang berebut, memang yang aneh-aneh begitu yang senang. Tapi orang lempeng, kenceng, akidah, tasawuf yang benar itu pada berat, orang susah. Pengennya itu sholat males-malesan, ibadah males, duitnya banyak, langsung masuk surga, itu pengennya itu. Ini aneh-aneh, tidak ada. Tegas nih, insya Allah. Ini Imam Ghazali, kita manhaj Imam Ghazali, bukan manhaj siapa-siapa ini. Imam Ghazali kan jerakan, jangan tertipu dengan syatohat, omongan-omongan bualan, omongan-omongan yang berat dari ahli tasawuf yang kalian tidak faham. Bisaifir, perangi, kebunuh hawa nafsumu, bisaifir riyadah, dengan riyadah. Riyadah itu adalah melatih diri. mengurangi kerakusan. Nah, kalau orang sudah berlatih dari rakus, mustahil dia akan berbohong hanya untuk dagangannya, untuk cari nafkah, enggak ada. Rebutan kursi, rebutan harta, enggak ada. Labit tawamati, dan bukan dengan musibah-musibah yang sering kita dengar dari sufi-sufi palsu, atau turahat dengan omongan-omongan bualan yang enggak berguna. Diskusi tentang sawf tasawuf setiap malam sama muridnya, ngomong tentang maqamat. Maqam-maqam wa. Sampai jam 3 malam, tidur, subuhnya hilang. Wali apa itu? Wah, itu paling asik itu. Beberapa dia ada pengaduan dari beberapa kawan, wah, ya gimana nih, ada orang apa? Sufi. Nah, terus setiap malam kalau ngomong sama santri, ada berapa santri? Ada 11. Tapi fanatik betul. Iya, terus setiap hari diskusi masalah tasawuf, masalah maqam. Selesai jam berapa? Jam 4. Setiap malam tuh. Subuhnya di mana? Wah, sering subuhnya hilang. Wah, itu. Aulia'u syaitan. Halas. Sampai di sini ini baru satu wadi. Masyaallah. Karena ini bu yang paling khawatir jika saat kalian sudah masuki dunia tasawuf tidak berbekal ilmu. Sehingga menjadi tazandak. Orang zindik. Tasawuf walam yatafaqah tazandak, tafaqah walam yatasawuf tafassaq. Orang ahli fikih enggak punya nur ilmunya, wah ngendengin setiap ada masalah yang berat, cari-cari penting enak karena alim fikih dia. Seperti orang tidak punya agama, fasik dia, enggak selamat juga itu. Ahli tasawufnya enggak punya funu fikih, zindik, kafirnya di dalam batinnya, ngane-ngane, sholat males. Sampai saya sudah sholat, saya sudah kenal Allah, semakam saya makam hakikah ma'rifah, saya enggak perlu syariat. Lu apa enggak ada punya wali-wali yang ada wali yang kayak halat ada. Kalau ada orang ngomong aneh-aneh zaman sekarang, saya percaya kalau dia wali tak penggal dulu lehernya, kalau darahnya menuliskan asyhadu allah baru tak kunjungi kuburannya nanti. Haru itu. Sudahlah, jangan percaya, jangan aneh-aneh. Kalau ada orang lidahnya mau keluar dari syariat Nabi Muhammad, ya keluar dari syariat. Baru dibilang wali, kita cambuk, tak taunya cambuknya nanti macam-macam pokoknya. Atau dia setelah mati, ada sesuatu yang dahsyat baru. Kayak dibuat kayak khalaj. Khalaj adalah wali besar. Jika benar kisah itu wali besar, dia punya satohat, kalimat-kalimat yang diungkapkan dalam keadaan dia adalah halah ghaibubah, halah istighraq, tenggelam di dalam kecintaan kepada Allah, sehingga omongan mafi jubbati ilallah, la ilaha illa ana, dan seterusnya, sehingga fatwa-fatwa termasuk kalau tidak salah fatwa dari Imam Junaid dan para ulama yang lainnya, ada para ulama di syariah memutuskan untuk dipenggal lehernya. Dia dipenggal lehernya oleh pedang syariat. Setelah meninggal dunia katanya darahnya mengalir mengucapkan la ilallah. Orang baru berkhusnudzon, dia adalah wali. Tapi pedang syariat harus ditegakkan. Makanya kalau ada orang aneh-aneh zaman sekarang, penggal dulu lehernya, kalau harum darahnya, baru nanti kita kunjungi kuburannya. Selesai. Sudah tidak usah aneh-aneh, sudah. Jangan aneh-aneh. Nak. Paling takut dia aneh-aneh. Iman itu, kepleset itu paling gampang. Sudah jangan tasawuf, jangan nentengin syariat. Kalau enggak syariat, tobat. Selesai. Ini saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Mau tanya soal tasawuf, karomah. Karomah kalau seandainya kita tidak percaya dengan karomahnya para aulia, itu bagaimana kufur, bagaimana hukumnya, apa bisa sampai kufur seperti halnya tidak percaya kepada para mujizat-mujizatnya para rasul. Terus juga yang keduanya, terlalu jauh kita bicara tentang para aulia-aulia illah. Kita ingin siraman kolbu, bagaimana menghilangi kemalasan hati, kemalasan beribadah, kemalasan suatu hal, meninggalkan tarkula malayaknihi, meninggalkan suatu hal yang tidak bermanfaat. Itu sering soalnya kita itu kalah dengan syahwat kita, salah dengan ibadah kita. Mungkin jawabannya mungkin seperti itu, tapi kita perlu siraman hati kita. karena hati kita itu terasa kering seperti itu, perlu diketuk terus hati kita itu supaya tekun ibadah seperti itu, Bu ya. Gimana? Baik, bismillah. Kalau masalah karomah dan mukjizat, pertama mukjizat, mengingkari mukjizatnya Nabi adalah keluar dari iman, sebab Nabi harus punya mukjizat. Cuman tafsilatnya, rinciannya, apakah itu mukjizat atau bukan, ini bab lain. Sebab kalau mengingkari Al-Quran sebagai mukjizat, kafir. Cuman rinciannya, apakah misalnya, kadang riwayatnya tidak suka, misalnya khabar ahad, berita Nabi seperti ini, misalnya ada cerita Nabi punya apa, ada kejadian yang diceritakan oleh hadis Nabi SAW. Kisahnya Sayyidina Umar menyeru ya Sariyah, ya Sariyah, ya Sariyah. Nah itu orang kalau mengingkari yang demikian tidak sampai kafir, karena apa? Riwayatnya bukan mutawatir. Tapi mengingkari mujizat secara mutlak adalah enggak boleh. Misalnya ada seorang wali punya kisah begini, kalau kita mengingkari kisah itu tidak sampai kafir, karena mungkin kisahnya dusta. Mungkin juga, karena apa? Khabar tidak mutawatir. Tapi kalau kita mengingkari secara mutlak tidak diperkenankan, bahkan keluar dari iman bisa saja. Cuman ta'yidnya menentukan ini mukjizat, ini ingin karohmanya si fulan, oh, ini lain-lain cerita ini. Sekarang banyak juga murid membual, ingin menggedekan dirinya sendiri, caranya apa? No nengkreng, gurunya diperbanyak keramatnya, baru nanti dia muridnya orang punya banyak karomat. Nah ini musibah juga. Biasanya memang murid yang pemalas itu kalau pengen cepat gede selalu setiap hari nyanjung gurunya habis-habisan, sampai bohong. Makan sudahlah ya, enggak usah macam-macam sudah. Enggak ada keramat-keramatan aneh-aneh. Ini nanti cerita, wah, karena pengen cepat gede, wah, anak Buya Yahya begini begini begini, wah, hancur saya. Wah, ada cerita macam-macam lah. Enggak ada bohong itu. Os. Jadi kalau bicara karomah secara umum, karomah ada ikram min Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat-riwayat tentang karomah, Allah memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memuliakan Nabi dengan. Dan Al-Quran sendiri mengisahkan Sayyidah Maryam yang bukan Nabi, bagaimana dia anna laki hadha. Kalau diingkari, karena riwayat, kalau mengingkari kelebihan Siti Maryam, hal kafir, karena apa? Disebutkan oleh Al-Quran. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengingkari karomah secara umum keluar dari iman, karena apa? Ada jenis karomah disebutkan dalam Al-Quran. Kisah Siti Maryam misalnya, itu karomah. Allah memberikan kemuliaan kepada Siti Maryam yang disepakati beliau adalah bukan Nabi, dengan kejadian yang luar biasa. Di musim panas dia punya buah musim dingin, di musim dingin punya buah musim panas, ini karomah. Jadi yang menjadi kafir itu sumbernya dari mana? Tapi tidak kalau ada orang mengingkari cerita-cerita, misalnya cerita, wah ini ceritanya Sunan Gunung Jati telah mengadakan ini keramatnya, beliau itu bisa berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Nah, kita gampang percaya, Nyi Roro Kidul aja bualan. Nyi Roro Kidul itu kan kisah cerita palsu, bualannya siapa itu dalam kisah Panembahan Senopati, siapa itu yang yang terusir dari kerajaannya lalu pergi lama. Kalau siapa itu? Kalau Raden Sultan Hadiwijaya itu direkomendasi oleh para wali yang punya keramat, dia bingung siapa yang dukung saya. Cerita, saya ketemu Nyi Roro Kidul, saya dimandati untuk menguasai tanah Jawa. Akhirnya orang dari Kidul sana yang masih abangan pengaruh, wah didukung, menggeser perpindahan dari Pajang ke Mataram dan seterusnya. Ini kan kisah yang dibuat, kadang-kadang memang begitu. Makanya dari kisah-kisah itu tuh Buya merenung, banyak orang pengen menggedekan pondok itu dengan membuat keramat palsu. Jadi kiai itu sebenarnya enggak punya banyak cerita aneh-aneh, cuman murid yang banyak cerita itu. Wa min karomatihi, wa min karomatihi, kumpulin-kumpulin semua yang punya pengalaman sama mbah-mbah, sama abah, ayo. Tidak diseleksi dari siapa perawinya. Oh ya, saya pernah ketemu. Hancurlah semuanya. Enggak usah, enggak ada keramat-keramat nanti ceria. Bukan enggak ada keramat, sudah jangan bualan keramat. Istiqomah, nukil ilmu. Kalau dari Buya, saya belajar ilmu fikihnya, akidahnya. Sudah, enggak usah cerita aneh-aneh. Kita tutup semuanya ini. Ada. Jadi kalau ada teman ente ngelihat, Buya bisa begini, awas hati-hati ini. Wah ini bahaya ini semuanya kalau dibuka ini. Kalau orang mengingkari keramat secara umum, mah keluar dari iman. Mukjizat secara umum. Tapi mukjizatnya Nabi ini saya ingkar. Belum tentu kafir. Kenapa? Karena riwayatnya belum tentu jelas. Tentang syakul qamar sendiri, lihat ada yang mengingkari, tapi riwayatnya hadis. Membelah rembulan, hadis bukan. Jadi bisa membedakan kita ya, siapa yang membawa berita tersebut. Kalau sudah diberi keterangan Al-Qur'an tentang kejadian luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang luar biasa itu, maka harus percaya kita. Karena Al-Qur'an mutawatir atau hadis mutawatir. Ini bisa dibedakan, jadi masalah-masalah ilmiah kayak gini nih. Jadi ada, kalau mengingkari, makanya kita pun tidak pernah mukul. Kalau ada orang yang ingkar keramat, kita tanya dulu maksudnya ingkar keramat itu seperti apa. Keramatnya si fulan-fulan, oh yo, enggak kafir dia. Kenapa? Ini cerita dari muridnya, urusan hadis Nabi saja selek. Kita siapa yang membawa riwayat ini, asal orang di pinggir sana. Saya melihat kejadian suatu ketika, iya pas saya sakit ada orang berjubah datang ke sini, rupanya wajahnya abah nih. Percaya dari orang yang ini mungkin benar, tapi kan makanya Wali Songo itu kan tidak tampak ilmunya, karena banyak menukil hanya cerita aneh-anehnya. Kita pengen Wali Songo itu dengan ilmu beliau itu. Wali Songo itu bukan dengan kosong. Wali Songo itu nyebarkan ini dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Tapi yang cerita di film Wali Songo itu kan yang pasir jadi beras, ya nggak makan berapa hari kuat, kan yang aneh-aneh gitu aja. Ini ya. Karomah itu seperti itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya. Dan tidak bisa diminta, tapi tiba-tiba saja diberi oleh Allah. Tapi semuanya akan tertutup dengan karomah yang namanya istiqomah. Selesai. Adapun pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa memilih pergaulan, omongan, bagaimana kita kiat beribadah? Tentunya ibadah itu kan kerjaan anggota tubuh. Harus patuh dengan sultannya, yaitu di dalam hatinya. Makanya Imam Ghazali selalu menguatkan urusan hati. Lemahnya beribadah seseorang kembali kepada lemahnya keimanan. Sehingga malam dalam urusan akidah, al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi di saat imannya mulai berkurang, ibadah berkurang. Semakin kita kuatkan keyakinan, maka akan kuat ibadah. Kita membangun keyakinan. Yakin ada hukuman Allah, takut maksiat. Sehingga kenapa orang banyak maksiat? Dia sering lupa kepada Allah. Dia tidak kurang meyakini. Bukan tidak yakin, yakinnya berkurang. Akan adanya neraka dan seterusnya. Dia percaya adanya neraka. Tapi kalau tidak kurang tertutup oleh hawa nafsunya. Sehingga dia tahu neraka, tapi kalah dengan hawa nafsunya. Bangun keyakinan. Contohnya sederhana aja. Kalau di daerah Jawa Timur misalnya, ada orang kerja di pabrik apa. Setiap pagi itu keluar jam 6 pagi, ribuan orang lewat pondok itu. Kalau di Lirboyo itu kan ada pondok, setiap pagi ada orang kerja, ini mulai jam 6 penuh itu, setiap hari ribuan orang itu kerja ke salah satu pabrik yang ada di sana. itu mulai jam 5 sudah bangun, mandi, masakin anaknya, baru berangkat pulang sore. Setiap hari itu istiqomah itu. Lalu kenapa kok istiqomah? Karena yakin dari perusahaan setiap akhir bulan ngasih gaji 600 ribu. Coba kalau ada keraguan-keraguan, kayaknya bakal dikasih gaji enggak nanti, ini sudah bakal mundur dia, karena yakin lah. Masalahnya keyakinan. Ada orang bertanya, Buya kok saya susah bangun malam, pakai beker susah. Bukan karena bekernya, biarpun pakai kentongan tetap enggak bangun tuh. Bukan karena beker kurang gede, bukan. Sekarang dirubah, enggak pakai kentongan. Nanti malam yang sholat malam di sini dapat 5 juta. Yang sholat di sini dapat 5 juta. Beneran ini. Waduh, enggak pakai beker sudah bangun ya. Kenapa? Semangatnya ini ada keren. Jadi keyakinan yang perlu dibangun. Makanya ilmu, iman secara otomatis. Atau sebaliknya, kata Imam Ghazali nanti dalam bab selanjutnya, ada Imam Ghazali punya banyak kitab termasuk dalam Aqidah Al-Iqtisad wal I'tiqad, termasuk nasihat-nasihat Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Jika ternyata engkau menemukan dirimu lemah untuk beribadah, sebenarnya yang lemah adalah imanmu. Langsung saja koreksi. Di saat engkau semakin senang maksiat, juga yang lemah adalah imanmu. Enggak usah banyak cerita, itu kata Imam Ghazali. Allahu a'lam bishawab. Halo. Yang awal Buya, untuk cara bagaimana kita meyakinkan orang tua agar mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren Buya. Terus yang kedua, untuk meyakinkan anaknya juga Buya, bagaimana? Apalagi sekarang kita lihat di luar sudah Masya Allah. Kemudian bagaimana sikap anak yang diminta sama orang tua untuk pulang tengah-tengah dia lagi pesantren untuk bantu orang tuanya atau untuk meneruskan sekolah formal, Buya? Syukron. Yang pertama adalah orang tua ya. Memang sebetulnya untuk menjadi baik tidak harus di pondok. Untuk menjadi baik tidak harus di pondok. Banyak orang baik tanpa harus masuk pondok. Akan tetapi ketahuilah bahwa yang perlu kita sadarkan pada orang tua itu bahaya. Kita harus berikan gambaran tentang bahayanya pergaulan. Kalau langsung untuk masuk ke pondok, bang, ada mikir saya jauh dari anak saya, makannya gimana nanti. Tapi kalau orang tua itu sadar tentang bahaya yang saat ini, betul-betul mengancam setiap saat, mengancam anak-anak kita bahaya pergaulan. Salah satu seorang sahabat, seorang ustadz, istrinya penghafal Quran, cuman dia tidak punya pondok. Anaknya sudah umur kelas 5, umur 11 tahun, sudah menghafal 7 juz Al-Quran, dan anak itu sebelumnya baik sambil sekolah di luar. Ustadz ini pulang dari ngajar, dia tidak punya pondok, tapi oh baik, ketat di rumahnya, pendidikannya ketat. Dia merasa bisa mendidik anaknya, dan memang betul anaknya hafal Quran, menghafal itu. Tiba-tiba pas pulang sekolah lewat gang, ada anaknya itu berlima masuk rumahnya seseorang. Keluar dari rumahnya tetangga. Dari wajahnya terlihat wajah yang mencurigakan. Kalau bahasa Jawa itu kelicutan. Gitu. Wajah yang dikejar lalu ditanya, apa? Rupanya dia, di siang hari Ramadan waktu itu kayak begini. Rupanya dia makan di situ. Makan-makan di dalam rumah. Berbohong sudah. Cuman dia tidak sampai di situ. Beliau, sang ustadz ini, ngejar. Apa yang kau lakukan di situ? Apa? Kalau ngaku apa yang tidak marah? Ternyata nangis sambil cerita tuh nangis dia. Rupanya ada salah satu dari 5 anak itu, ada yang anaknya orang kaya, diberi oleh orang tuanya HP yang punya kamera, ternyata ada gambar yang dilihat oleh orang tua pun tidak layak. Rupanya anak kecil umur segitu nonton film seperti itu. Nangis dia, demi Allah saya nyerah, saya tidak akan sombong bisa mendidik anak di rumah saya. Harus saya pondokkan setelah itu. Allah. Padahal dia seorang ustadz yang istrinya tidak pernah keluar, hanya mengajar anaknya. Allah. Ternyata anak kita di luar sudah dicuri sama kawannya untuk menonton. Namanya masa puber, usia 11-12 mendekati balik, sudah mulai senang, ada kecenderungan diajak melihat sesuatu. Penasaran, mungkin di kelas yang intip-intip begini, akhirnya melihat bareng. Na'udzubillah. Jadi begitu bahaya. Kita harus sampaikan kepada mereka tentang keadaan di luar seperti apa. Sebab permasalahan saat ini orang tua itu lalai, lupa. Dia hanya melihat bagaimana anaknya sekolah tanpa melihat bahasanya bagaimana bahayanya anak-anak kita itu. Sehingga kalau dalam bahasa orang menanam kebun, menanam padi itu, dia tidak cerdas jadi petani. Dia hanya menanam, habis itu dipupuk subur. Enggak sadar bahwasanya di situ ada rumput yang tumbuh yang harus dicabut dan seterusnya. Jadi kalau mendidik anak enggak cukup kita beri ilmu di rumah dan sekolah. Tapi ternyata harus kita jauhkan dari rumput-rumput yang bakal merusaknya. Itu kan cerdas. Nah, setelah paham seorang tua tentang bahayanya pendidikan di luar, maka baru berpikir nanti. Perlahan. Kalau hanya bicara tentang pondok-pondok, apalagi banyak teman-teman tetangga-tetangga yang mondok, bandel, apalagi, wah itu mondok jauh itu, kadang-kadang langsung begitu, kita mati kutu kita, kalau sudah ada orang ngomong, itu mondok juga begitu, waduh. Memang contohnya kebetulan mondok-mondok gagal itu, di pondok pun dirotan setiap hari itu. Gak bisa jadi contoh itu. Jadi berikan kesadaran, kemudian suruh datang ke pondok-pondok yang betul-betul mendidik pondok itu. Jadi fahamkan tentang bahaya ada di luar sana. Sehingga kalaupun ternyata anak tersebut tidak harus pondok, kewaspadaan orang tua itu penting. Kontrol dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita harus punya prinsip. Insya Allah kita setiap kota ada pondok, harus gitu. Dengan manhaj secara yang jelas diseragamkan semuanya. Gak ada yang aneh-aneh. Syariat ditegakkan. Kita ada rencana pengen setiap kota ada pondok, pondok sekolah, pondok-pondok sekolah, ada pondok khusus. Pondok yang lain bagaimana? Kita bantu, kan betul, pondok lain harus maju. Cuman ada sebagian pondok yang hanya senang ngumpulkan orang. Itu yang ternyata jadi fitnah. Senang ngumpulin orang, dok. Tidak ada pendidikan akhlak. Laki perempuannya juga, aduh. Yang namanya pacaran. Sa ustadznya pun macarin santrinya. Ini kan problem. Gimana ada pondok begitu? Agar makan tanaman gimana kan sini ini problem-problem kayak begitu tuh. Jadi memang ada sebagian pondok tidak memberikan contoh yang baik. Dan kalian harus punya prinsip, pondok itu untuk membangun, bukan hanya untuk bangga-banggaan. Bukan untuk banyak berapa santri yang mondok di tempatmu, tapi pendidikan apa yang kita berikan. Makanya di sini pagarnya adalah di hati kalian masing-masing. Kita buat pondok terbuka semacam ini. Yang ada pertemuan ada ini. Tapi Buya ingin membiasakan kalian punya hati yang terjaga. Hati yang terjaga. Makanya Buya akan marah betul kalau kalian melanggar. Misalnya mengotor di hati kalian dengan pacaran, dengan ini. Pulang sana. Kalian tidak subur di sini. Karena pertama itu adalah mukaddimah zina. Pergaulan yang tidak baik. Bahayakan dan tidak pantas, makanya harus tegas keras demi kebaikan kalian. Tapi sisi lain Buya buka lebar-lebar, kalau pengen nikah nikah, pengen nikah nikah halal, nggak ada istilah muda, pasti orang nikah pada waktunya. Kalau sudah pengen nikah sudah punya waktu untuk menikah, dia waktunya menikah. Kita buka pintu selebar-lebarnya untuk pernikahan karena halal, tidak ada nikah dini itu. Yang ada adalah zina dini yang banyak itu, naudzubillah. Tapi ingat jangan melanggar. Ini pendidikan laki perempuan harus ada batas-batasnya di hati. Kita tidak membuat tembok tinggi sampai seorang perempuan tidak pernah melihat laki-laki, tidak pernah komunikasi. Akan tapi kalau sudah keluar dari pondok, waduh masya Allah. Ya, setiap laki-laki dilihat siapa itu, siapa itu. Laki-laki yang mudah begini lebih ganas daripada tidak seperti itu. Kita ingin biasakan kalian bagaimana cara bergaul yang baik, menata hati, diuji hatimu, dites gimana kamu bergaul dengan cara yang baik. Itu pendidikan, nah pendidikan itu melatih. Kemudian untuk meyakinkan anak-anak, mungkin bahasa sederhana yang sering saya sampaikan dalam dunia pendidikan, paksa anakmu dengan cara yang tidak terpaksa. Ini gimana maksa anak dengan tidak sah? Kita punya target, anakku harus ke sana. Kalau orang ngangon bebek itu, ayam itik. Jadi kalau itik itu langsung lempeng ke sana, enggak mengiringkan, ren, muter sana-sana, jalan sana. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu untuk anak kita dan itu sudah kita rencanakan, kita pikirkan dengan matang, kita musyawarahkan, anakku harus sampai sana. Sementara anak kita bukan kambing yang bisa kita ikat lehernya, tarik set, nyampe. Dia punya hati, punya nurani, punya jiwa. Akan tapi kita bisa mempengaruhi, bisa masuk ke dalam hatinya, bisa masuk ke dalam pikirannya, bisa masuk ke dalam perilaku watak karakternya dengan cara obrolan komunikasi. Kalau kita menginginkan anak kita jadi dokter, jangan tamat SMA langsung masuk fakultas kedokteran, pasti bulat nanti dia. Tapi dari kecil sudah sering kita beri buku kesehatan, kita beri tentang bagaimana manfaatnya seorang mendokter, ini dididik dengan kemuliaan. Nanti di saat tamat SMA kebayang. Kenapa kok ada anak kecil tiba-tiba pengen mondok? Karena dia sering dengar bapak ibunya cerita tentang keadaan pondok dan sebagainya. Mencetak ulama, kekasih Allah. Jadi maksudnya saya pengen mondok. Tapi dikit, kamu jangan nakal, tak pondokin lo ya nanti. Waduh, kacau ini. Ini yang mengajak perang dengan pondok itu. Jadi ternyata dari awal sudah kita sering ajak bicara tentang itu. Mungkin tidak harus, makanya biasanya kalau ada orang pengen mondok, jangan-jangan mondok. Ajak main ke pondok. Nginep sehari dua hari. Sebelum bosan dia pulang. Sehingga dia punya kenalan. Datang lagi. Sebelum bosan dia pulang. Biasanya. Makanya sering ngajak main ke tempat-tempat mulia itu adalah di samping adalah cara. Di samping ada rohaniat di situ. Makanya kalau ada orang langgar itu susah anaknya kerasan di sini tuh. Ada orang bawa pulang dulu, tapi dia sudah kerasan, bawa pulang enggak mau, enggak kerasan tuh anaknya nanti. Enggak mau dengar. Sebab mereka punya hati, biarpun kerasan tapi harus ada aturan. Kalau suruh bawa pulang, pulang dulu. Karena ada beberapa 3 hari pulang dulu. Nanti sampai di rumah tuh pengen lagi, saya pengen balik kapan itu nunggu, karena keambil hatinya sudah. Ada beberapa aturan seperti itu. Jadi anak kita ajak bicara tentang keutamaan menjadi orang alim, ustadz, nanti manfaat untuk saya nak, biar saya ada doain, soleh, dicintai Allah, Rasulullah, setiap hari itu. Lah bapaknya tidak pernah ngomong begituan. Nonton TV pun bukan diajak nonton TV yang baik, paling suruh nemenin bapaknya nonton bola, ibunya nonton sinetron, gimana suruh pondok. Ya gak bisa ketemu. Bincang yang baik dengan anak dari awal. Nanti secara otomatis dia akan. Maka jangan dipaksa secara terang-terangan. Kamu mondok loh ya pokoknya. Biar pinter. Bahasanya kok gak enak bener. Memang saya bodoh bener mah. Sayang soleh. Orang menjadi apa saja hebat. Jadi dokter yang penting baik sama orang. Jadi ini bagus semuanya. Tapi dari ini semuanya harus dibangun dari ini. Ngaji yang baik, kenal Allah, mondok, soalnya ini. Bahkan mungkin kita harus pasang kuda-kuda. Dan untuk menjadi baik tidak harus mondok, sayangku di rumah dekat mama juga bisa jadi baik dengan umi, dekat dengan baik. Bisa baik. Jangan langsung mau memondokkannya sudah kelihatan dari pertama itu. Wah, ini paling suruh mondok nanti. Ya mah nanti suruh mondok kan. Itu cerdas anaknya bisa. Jadi pinter orang tua itu, cerdas bener ngarahkannya. Kayak ngiring bebek tadi itu. Jadi biasakan bicara yang baik. Bahkan mungkin kita tutup enggak usah bicara tentang pondok. Tentang orang baik, orang soleh, orang ini dan sebagainya. Tiba-tiba bisa dikit, ma doain saya jadi anak soleh. Iya tentu, mama doain terus. Tapi sambil doa kamu harus belajar yang benar. Belajarnya di mana, Ma? Ya di mana aja, pokoknya dengan guru-guru yang baik yang ngajarin. Nah, sudah mulai tanyaannya. Terakhir ya, kalau memang kamu seperti itu ya paling banyak ilmu ya di pondok, Nak. Sudah aman dia. Itu kecerdasan orang tua. Sama juga kecerdasan anak di dalam meminta kepada orang tuanya kalau punya keinginan. Misalnya ada anak, tadi pertanyaan terakhirnya ada rentetannya sebetulnya. Sudah hafal berapa juz Al-Quran, mulai kerasan di pondok, sudah pengen pulang, macam-macam sebabnya. Biasanya kefakiran bapak itu juga menjadikan problem itu. Tak pikir orang fakir saja yang problem, anaknya buru-buru dibawa pulang untuk membantu orang Sebenarnya orang kaya pun sama. Orang kaya pun juga problem, gara-gara orangnya kaya, hah? Cepat bisa bantu kerja bapaknya ini sudah mulai. Tapi kan orang bodoh saja, bang yang bapaknya kiai juga kadang ngerusak anaknya, pengen cepat bantu pondoknya ini. Ini problem semuanya ini, yang bapaknya kiai ternyata juga, ayo nak cepat tolong bantu, bantu abah di rumah. Nah, kamu kan sudah bisa ini, belum izin dari gurunya, belum ada restu dari gurunya, akhirnya apa? Problem semuanya. Jadi ternyata bukan problemnya orang fakir, orang kaya juga, bukan problemnya orang bodoh, kiai pun juga bisa merusak anaknya. Buru-buru sebelum waktunya. Nah, kemudian jika ada anak kok tiba-tiba diminta oleh orang tuanya, dilihat hakikat kebutuhannya seperti apa. Jika memang anak tersebut dibutuhkan benar, misalnya bapak ibunya sakit, sudah sepuh, tidak ada yang nolong, pulang, ngabdi kepada orang tua, bagian daripada jihad. Akan tapi yang menjadi masalah adalah karena orang tuanya belum punya wawasan. Ada orang di sini setelah mengambil anaknya, setelah hafalannya hilang di rumah baru mau balik lagi. Ya, ente mau ngatur peraturan, ente rubah giliran anaknya sudah enggak benar baru balik lagi. Gimana ente seenaknya sendiri? Ada orang dengan anaknya seenaknya sendiri. Makanya biasanya kalau ada orang-orang yang anaknya berbakat, langsung bapaknya tak wanti-wanti, jangan kamu rusak, jangan kamu rusak, jangan kamu rusak. Ada saat-saat. Enggak usah khawatir, tujuan kita adalah tujuan pondok, tujuan ini membangun anak lebih hebat. Lebih hebat lagi. Dan besar, itu sudah cita-cita sudah. Jangan khawatir, kita ngomong ke orang tua selalu begitu. Jangan khawatir, kita ingin benar dia. Kalaupun harus ada izin, tata krama dan seterusnya. Jadi kalau tiba-tiba ada seorang santri yang tiba-tiba harus pulang membantu orang tuanya, dilihat bantu apa sih? Kalau bantu urusan keuangan, dilihat seperti apa kebutuhannya. Mungkin kita bisa arahkan sambil belajar dapat uang mungkin. Sehingga belajarnya tetap, kalau mungkin urusannya adalah memang betul-betul butuh dibantu karena enggak ada lagi, misalnya ibunya tua, sepuh, pulang, sudah nanti di surga sudah punya pangkat tinggi, cita-citamu ingin menjadi orang alim, keputus karena ibumu sakit, pulang saja sudah mengabdi kepada ibu, engkau adalah termasuk Uwais zaman sekarang, Uwais Al-Qarni. Jadi kita lihat seperti apa. Dan sebagai seorang guru pun tidak boleh egois, itu sudah hawa nafsu bukan mendidik. Sudah tahu bapaknya sakit, ibunya sakit, enggak punya saudara, butuh anaknya pulang, enggak boleh. Ini sudah hawa nafsu sang guru itu. Enggak usah pakai istilah ini saya belum ada nadroh, ini saya belum ada ilham, belum ada. Enggak usah macam-macam guru itu. Ini sebab guru itu sekala guru pengen cepat jadi wali juga kadang aneh-aneh. Selalu menisbatkan omongannya dengan ilham, nadroh, petunjuk dari Rasulullah, wali. Wah, ini sudah kacau juga kayak gini nih. Lihat semestinya apa. Kalau memang rumahnya adalah butuh, oh Nabi saja lihat ada orang, ya Rasulullah, sungguh aku ingin berjihad denganmu ya Rasulullah. Apakah hal abuka hayyun? Naam. Bapakmu iya. Hidup. Irji. Kembalilah engkau. Fafihi majahid. Jahid, jadi berjahid, berjihadlah kau kepada kedua orang tuamu. Jadi jihadnya adalah mengabdi kepada orang tua. Ini ada aturannya. Tapi memang pertama memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak mengambil anaknya dengan cara yang salah. Sebab banyak. Dan diantaranya adalah karena kurangnya wawasan seorang tua. Kalau memang tidak punya wawasan seharusnya pasrah. Dan kita dulu alhamdulillah Abah Umi itu paling pasrah. Karena beliau ngaku tidak punya wawasan. Sehingga selalu bahasanya kalau apa-apa ya terserah gurumu, enak bener. Terserah gurumu, Umi gimana? Terserah gurumu. Nah. Balik kalau dipikir-pikir, bisa saja kalau punya ilmu ngatur guru. Nah. Tapi karena awam, selalu berkata terserah gurumu, selamat. Nah. Ini bisa sampai tuntas pendidikan, selesai dan seterusnya. Baik, ini saja anak-anakku semuanya. Semoga kalian berhasil. Hati dijaga, terus belajar kita dengan Imam Ghazali sampai kalian nanti usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Menjaga hati kita. Menjaga orang tua kita. Menjauhkan kita dari sebab-sebab kesesatan. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita di dunia dan di akhirat. Menjauhkan hati kita dari kedengkian, menjauhkan hati kita dari kesombongan. Menjauhkan hati kita dari riya, dari ujub. Semoga Allah senantiasa melihat hati kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Panjang umur, orang tua kita diampuni oleh Allah, guru-guru kita diampuni, diberi rahmat. Panjang umur semuanya, sehat afiat, husnul khatimah. Habibun Afil Fatihah. Al-Fatihah. Al-Dan Syaitan Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.